Hidup penuh liku-liku, ada suka, ada duka. Semua insan pasti pernah merasakannya. Selamat malam Indosiar, selamat malam semua. Susah senangkan datang silih berganti, bagai roda-roda yang terus berputar. Hayatilah resah bila hidup ini, jangan terlena, jangan putus asa. Hidup penuh liku-liku, ada suka, ada duka. Semua insan pasti pernah merasakannya. Oh, hey. Jalan hidup rupa-rupa, bahagia dan kecewa. Baik buruknya sudah pasti ada hikmahnya. Suaranya, hey, hey, hey. Asik, oh muter, oke okay. Hey, hey, hey, hey, hey. Susah senangkan datang sini berganti, bagai roda-roda yang terus berputar. Hayatilah resah bila hidup ini, jangan terlena, jangan putus asa.